kini kau rasa. Pahit getirnya cinta, mengapa kau lepaskan, kini jadi sesalan, kasih entah di mana. Kini kau selusuri jalan-jalan memori, kau harapkan bertemu kekasih yang kau rindu. Tiada bisa kau lupa wajah dan senyum. Bukit berbunga, rendezvous berdua, kau selalu kesana, seakan dia di sana menantikan dirimu. Terbayang